Kalau sakit, joget tau. Dia jawab. Orang sakit, joget tau. Pergi hospital, oh, bawa teket Gangnam style. Masuk percuma. Boleh bersalam dengan PSY. Kuda gila. Faham? Bawa 10 keping teket, pergi hospital. Tak. Tekak pak. Buat tulang. Hak patah sendiri, patah tulang belakang, patah tekok, ha keting masuk skru, beha masuk sepanjang hidup. Nah, pergi ziarah di waktu bagi tiket konsert Gangnam style. Nampak? Boleh pergi tak? Tak boleh pergi. Faham? Eh? Ha, ya. Ni buat cik ni, ni buat cik ni, buat apa ni? Yang siapa jadi tubik skru, tubik besi kok keting? Itu hokoknya. Jatuh hokoknya. Masuk skru ni. Pernah ketinggi peha. Nah, patah lapang. Jatuh berlipat. Nah, ha, ni jadi pakcik bertuah. Kerana pakcik hari ni dapat hadiah tiket konsert Gangnam Style. Pakcik nak pergi tu? Pergi. Aduh. Nak jalan, nak mampu pula. Haa, dah pergi. Dah kalau sihat? Degih. Kau masuk ki, ikat di tekok ni. Tahu tak? Tangan ni bau tubik besi pula, lekat di besi. Jalan gitu. Macam transformer. Ada pun suka tau. Gila kau pecah. Buat tulang. Tahu tak? Boleh joget tau? Tak boleh. Ha nak? Ha, dah masa tu sebut benda? Ya Allah. Ya Allah. Nak? Nak baik. Maka sakit itu adalah nikmat. Nak? Ha. Nak tebuk perut. Oh. Tak boleh nak berok. Tak boleh nak kecing. Serombak. Batu karang. Nah, habis batu karang sumbak, batu ye pun sumbak juga. Nah, ha, jolok dengan pahit, bertepik menolong, oh, duduk hospital. Nah, 16 hari, dok tubik nanti. Muka apa, biru tu, macam dera. Nah, ha. Boleh dah nak pergi konsert? Tak boleh dah. Dia ingat kepada hiburan ke masa tu, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Jadi, oleh kerana dia sakitlah, dia dapat sebut dan ingat Tuhan. Sakit menjadi nikmat bagi dia. Nak? Ha, bila sehat, lawang Tuhan. Nak? Bila senang, lawang Islam. Nak? Bila susah, ingat ke Tuhan. Nak? Ha. Tengok ok laut, oh, buka siruk tu. Oh. Oh, tu bit kau muka kali pukul 6 pagi. Tu. 16 orang awak-awak. Kan spender. Mari macam tu. Nak, pakai seluar dalam saja. Depan orang ramai. Ha, orang berdegu duduk tepi beteng tu. Luar dalam saja. Tak ada hal dia. Macam orang pangang. Nak, dengan subuh dah mayang. Pergi kuda 30 tir dalam luar dalam. Ha, ha. Nih, derhaka kepada Allah. Nak pergi ambil ikan nikmat Allah. Nak gantung dera penuh di mutu. Diumbar ada kot dera. Apa mampu habis ikan. Tengok dera. Berak mari ribut barat ni. Cabut habis pokak-pokak. Nak terbalik mutu. Habis 16 ekor masuk dalam dek. Nak. Ya Allah. Ya Allah. Eh. Ya Allah pula. Ha ha. Neh. Tubuh dah mayang. Ya Allah. Ha, tu lah. Bila susah, ya Allah. Neh? Haa.